jalan ya. Ya, ya itu tadi karena belum pernah tampaknya, saya nggak tahu. Cuma nanti kita tanya lah, Ustaz apakah pernah berjihad di medan perang? Gitu, kok bisa mengatakan, mengerti nggak ilmu perang apa gerilya yang itu juga dilaksanakan sejak zaman dulu, gitu. Zaman para sahabat juga sudah ada perang gerilya itu. Apakah Rasulullah membolehkan bentuk jihad seperti itu, bom dan sebagainya? Ya, zaman Nabi belum ada bom ya. Tapi cara-cara jihad yang seperti itu, pada prinsipnya Nabi mengajarkan kita untuk berperang, dan berperang itu intinya adalah tipu daya, dan di antara satu bentuk tipu daya itu adalah nanti adalah bentuknya perang gerilya. Itu masalah teknis saja. Masalah teknis itu tidak harus ada contohnya dari Nabi, teknis loh ya, ini jangan disalahpahami, teknis. Nah kalau segala sesuatunya termasuk teknis-teknis itu harus rujuk kepada yang dicontohkan Nabi, nanti tidak ada orang perang pakai senjata modern, tidak ada. Nabi dulu nggak pakai pistol, apalagi dibenturkan dengan hadis Nabi bahwasanya tidak boleh membunuh dengan api, tidak boleh membunuh dengan racun. Wah, berarti perangnya harus pakai pedang. Pedang kan musuhnya kan sembunyi di balik pohon itu ya, kan harus dekat ya, harus dekat kan, nggak mau dekat ya nggak bisa dong ya. Harus dekat, harus jalan 5 meter. Ini orangnya gemuk masalahnya ya, jalannya gini-gini ya. Baru 5 meter udah kena. Nah pedang panjang terus ya mas. Ya, itu masalah teknis. Kalau kita bicara tentang teknis, ya, kita bicara tentang teknis. Zaman Nabi itu Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Antum alamu bi umuri dunyakum. Ya, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Ya, itu teknis, cara membuat senjata dan sebagainya. Bagaimana dengan, karena saya sudah lanjut ngomong tadi. Ya, bagaimana dengan larangan pakai api, larangan pakai racun, ya? Membunuh pakai api atau pakai racun itu termasuk tindakan mutlah. Dalam fikih jihad itu termasuk tindakan mutlah. Nah, mutlah itu memang haram hukumnya. Haram dilakukan oleh pasukan Islam. Kecuali jika musuh sudah memulai. Kalau sudah musuh memulai, maka kita boleh membalas balik melakukannya. Nah, kalau kita sudah tahu persis musuh siap-siapnya pakai senjata api, kan sudah jelas kan? Tidak perlu kita tunggu mereka. Kan kita sudah tahu mereka pakai senjata api, berarti kita harus mempersiapkan senjata api. Musuh pakai senjata biologis, kita pakai senjata biologis kalau punya. Orang duwe ini ulek-ulek. Gitu. Wallah alam bisawab. Apakah diperbolehkan dengan segala cara tentang fa'i yang hasilnya dipakai untuk dana jihad? Pada prinsipnya ya, fa'i itu hukum asal ya. Ini nanti kan terkait dengan negara Indonesia itu seperti apa, kemudian dia di Indonesia itu hukumnya bagaimana gitu. Jadi ini jawaban yang keluar nanti tidak bisa langsung dipraktekkan begitu saja, karena ini menyangkut banyak hal. Status negara ini, bagaimana sikap sebuah kelompok ya, yang apalagi kalau kita kaitkan dengan bahwasanya dalam jihad harta-harta rampasan perang, baik itu ghanimah, fa'i, nafal dan sebagainya, semuanya nanti itu dikembalikan kepada kebijakan imam. Ya. Pada akhirnya walaupun hukum dasarnya dijelaskan seperlimanya untuk ini dan sebagainya, tetapi pada akhirnya nanti itu terserah kepada kebijakan imam. Kalau misalnya imam melarang mereka yang mengambil itu tidak mendapatkan, nggak boleh ngambil gitu ya, melarang untuk ngambil, ya semuanya harus ngikut, nggak boleh ngeyel, karena itu pentingnya jihad itu di bawah seorang kepemimpinan imam. Kayak zaman sahabat Umar bin Khattab, harta rampasan perangnya berupa tanah-tanah gak dibagi oleh beliau. Padahal itu kan kelihatannya bertentangan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan itu kan dibagi-bagi. Oleh sahabat Umar tidak dibagi-bagi. Kenapa? Kalau dibagi-bagi justru akan menimbulkan bahaya besar. Kaum muslimin jadi sibuk ngurusi sawah. Udah di, biar digarap sama orang-orang Yahudi saja, biar digarap oleh orang-orang kafir saja. Nanti hasilnya kita bagi, kita ambil. Enggak diambil semuanya, enggak dibagi. Tetap mereka bekerja, dihargai pekerjaan mereka gitu. Nah ini memang perlu kajian yang cukup intens ya, berkenaan dengan masalah berbagai macam harta rampasan perang ini. Ya. Ada lagi? Apakah carding termasuk salah satu teknik fa'i yang diperbolehkan? Ngerti. Saya tidak berani menjawab. Tidak berani karena saya belum mengerti ilmunya secara setidaknya dalam urusan ini ya, dalam urusan ini. Kalau secara umum saja, secara umum saja memang mengambil harta orang kafir berbagai macam cara, dengan berbagai macam cara, yang penting melemahkan mereka ya, itu memang masyru' gitu. Tapi masalahnya adalah ketika ini biasanya kalau fa'i itu kan terang-terangan gitu. Ya kan? Nah, karting itu kan enggak terang-terangan. Karting itu kan ya bahkan enggak tahu tiba-tiba lu kok saya punya tunggang tanggungan segini banyak, itu yang orang kafirnya itu loh ya, si Yahudinya itu biasanya kan punya orang-orang Yahudi itu. Loh kok saya, harta saya berkurang, tabungan saya berkurang, atau kok saya tiba-tiba punya tanggungan sekian, kartu saya kok habis dipakai oleh siapa ini, gak ketahuan, gitu. Padahal yang pakai dia misalnya. Ya. Ya, suatu saat bisa itu menjadi salah satu teknik fa'i, tapi apakah sekarang boleh atau tidak? Sekali lagi ini kita kembalikan kepada Amir, kepada pemimpin di mana kita berharokah. Apakah ada sudah di sini atau belum? Karena mestinya ya, kalau antum nanti berintima bergabung dengan sebuah kelompok, kan mestinya antum percaya bahwasanya kelompok itu kelompok yang apapun pendapat-pendapat yang dikeluarkan itu berdasar, sudah ditanyakan kepada para ulama. Nah kalau sudah ditanyakan, sudah mendapatkan jawaban, ya gak masalah. Tapi saya sendiri sampai sehari ini belum bisa dan belum mendapatkan kesimpulan masalah ini. Kalau apakah itu termasuk teknik? Iya, itu termasuk teknik. Tapi apakah boleh atau tidak sekarang itu nanti kan sangat terkait dengan antum ada di mana, antum ada di harokah mana, harokah itu kebijakannya bagaimana, begitu. Nah, yang penting tadi kembalikan kepada keterangan dari para ulama. Selamat, insya Allah. Oh ini gak boleh dijawab ini ya. Tanya pengalaman. Enggak. Tapi separuh boleh ini. Kalau menurut Ustaz sekarang ini hukum jihad adalah fardu ain, berarti Ustaz sudah punya pengalaman, sudah pernah berjihad gitu. Ikhwan, untuk mengatakan hukum jihad itu fardu ain gak harus punya pengalaman jihad. Jangan-jangan antum nanti tidak berani mengatakan jihad fardhu ain karena gara-gara belum pernah berangkat berjihad, ya kan? Nggak harus menunggu sudah pernah berjihad dulu. Asalkan kita tahu ilmunya, kita bisa mengatakannya. Asalkan kita tahu ilmunya, kita bisa mengatakannya. Lebih-lebih kalau kita sudah mengalaminya, pasti lebih fasih lagi di dalam menjelaskannya. Kalau orang yang sudah mengalami, saya yakin tidak bakalan mengatakan jihad sekarang ini hukumnya tidak wajib. Tidak ada yang berani mengatakan begitu. Kok dari akhwat semua ini? Akhwatnya mau berangkat nih kayaknya. Ya jihad. Setidaknya menemani mujahid. Bagaimana dengan pernyataan karena tingkah pola mereka aktivitas dakwah menjadi terhambat? Pada kenyataannya dakwah banyak terkena imbas atau terhambat dari aktivitas jihad. Bagaimana penjelasan secara syar'i? Ikhwati arsyurukumullah. Ya. Kita hanya diperintahkan untuk bersabar atas apa yang tidak kita lakukan. Sementara untuk yang kita lakukan, memang kita harus menimbang masa-masa. Ini penting untuk difahami bersama ya. Mungkin kan ada di antara antum yang tidak setuju dengan yang melaksanakan jihad, yang melakukan aktif bom-bom itu, yang kan sangat mungkin banyak yang gak setuju. Sebagai mungkin ada juga yang setuju. Nah, kepada teman-teman yang tidak setuju, saya katakan kita ini punya kewajiban untuk bersabar atas segala keadaan. Mereka, saudara-saudara kita itu sudah melakukan suatu amalan berdasarkan ilmu mereka. Mereka yakin itu benar, dan dasar-dasarnya ada, kita bisa membacanya. Bahwasanya imbasnya itu berpengaruh kepada kita, kita mesti bersabar. Kok salah, kan saya termasuk yang gak setuju ya. Bahwasanya imbasnya itu berkena mengenai sebagian antum yang tidak setuju ya, itu harus harus bersabar gitu. Antum harus bersabar. Ya, karena kadang-kadang memang kita itu mendapati suatu musibah yang dilakukan oleh saudara kita. Sekali lagi, dalam kondisi seperti itu kita mesti bersabar. Tidak usah mencela saudara kita. Oh, mereka beramal soleh menurut mereka kok. Dan ini masalah yang sifatnya ijtihadi. Tidak qat'i. Kalau qat'i, kalau itu jelas-jelas batil gitu ya, kita bisa mencelanya. Ini masalahnya ijtihadi, kita tidak bisa mencelanya. Karena ijtihadi itu apa? Ijtihadi itu maknanya bisa jadi mereka yang benar, bisa jadi antum yang tidak sependapat itu yang benar. Itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Ya. Abu Hanifah itu saya yakin 99%, ini bahasa saya ya, pendapat saya ini benar. Tapi saya menyisakan 1%, mungkin pendapat saya ini keliru juga. Sebagaimana saya yakin pendapat mereka itu pendapat yang keliru. Tapi bisa jadi juga pendapat saya yang salah. Ini etika dalam berbeda pendapat. Ya. Dan para pendahulu kita kan sudah banyak toh, mereka yang karena berbeda pendapat terus akhirnya terjadi pertumpahan darah. Dan mereka tidak saling menyalahkan kok. Seperti antara sahabat Ali dengan Ibu Aisyah dan Thoha serta Zubair, terjadi perang apa? Jamal. Itu enggak saling menyalahkan setelahnya. Ya. Bahkan dengan orang-orang Khawarij saja, sahabat Ali itu setelah selesai perang diminta untuk dikumpulkan, dia disolati bareng-bareng. Gitu. Enggak saling menyalahkan, karena itu sesuatu yang harus disabari gitu. Ini kita belum sampai terbunuh ya. Baru ada yang mulai melempem ya, dai-dainya ada yang mulai loyo. Itu kita sudah bingung ya. Ya justru itu di satu sisi ini menunjukkan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang dari awalnya memang harus ditingkatkan lagi gitu. Ya, kita ambil sisi positifnya aja lah ya. Demikian Allah alam sawab. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Kajian kita yang bertema meluruskan opini tentang makna jihad, kalau boleh. Gak tahu ini temanya sepertinya seperti itu tadi. Mungkin ada yang hal-hal yang mungkin menjadi pengalaman bagi kita periode sebelum antum ya. Saya juga 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu fenomena yang ada di bumi Tembalang ini pun menjadi satu fenomena yang banyak pendapat, sehingga beberapa ikhwan yang sudah sebagian meyakini itu menjadi bingung. Dan kemudian dengan tanda petik ya, banting setir ya, untuk tidak yakin lagi dengan apa yang sudah diilmui. Maka saya memberi satu trik bagaimana kita menyaring satu pendapat-pendapat baik dari majalah, dari dialog, dari kajian-kajian yang mungkin ada di sekitar kita. Yang pertama adalah ilmu merupakan satu keharusan, ya. Jadi kalau kita ini merasa tidak berilmu, masih bodoh, maka berilmu merupakan keharusan untuk meyakini sesuatu. Dengan tentunya dengan etika bahwa kita husnudon kepada siapa yang mengisi, ya. Husnudon saja dulu. Kemudian dengan husnudon diantara dengan catatan mungkin ustadz yang sedang kita hadapi pada saat itu belum membaca secara keseluruhan, gitu. Mungkin saja. Kemudian yang kedua, tidak menutup semua pendapat. Jadi jangan terlalu ta'azub dengan satu pendapat kemudian menolak pendapat yang lain. Karena kebanyakan setelah itu ketika kita sudah tertutup seperti itu, maka satu perkataan yang hak itu menjadi satu perkataan yang salah. Karena kita menutup semua pendapat, ya, yang kita yang kita ikuti hanya yang kita yakini itu adalah orang yang kita anggap benar, belum tentu itu benar. Kemudian yang ketiga, seringlah bertanya kepada orang-orang yang memahami sesuatu itu, ya. Jadi mungkin tiga ini yang bisa menyelamatkan kita insya Allah dalam proses nanti kita itu menemukan satu konsepsi yang hak insya Allah begitu. Ikhwan sekalian dan akhwat, ini ada pengumuman. Besok hari Ahad tanggal 26 Juni 2005 ada kajian kitab Jawabul Kahfi Ibnu Qayyim di Masjid Pangeran Diponegoro Semarang oleh Ustadz Tri Asmoro Kurniawan jam 9 ya. Jam 9. Kemudian pengumuman yang lain, tiap Ahad kedua tanggal 10 Juli tiap Ahad ya, ini tanggal dimulai tanggal 10 Juli Ahad kedua, kajian hadis Arba'in An-Nawawi di Masjid Al-Huda Perumda Tembalang jam 9 juga. Mungkin begitu yang saya sampaikan dari Forum Studi Islami An-Nur, FSI An-Nur. Ikhwan sekalian, sebelum kita tutup semua kajian ini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.